الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw'i Al-Kitab was-Sunnah. Dan kita telah menjelaskan 4 dari 6 kadar yang telah ditentukan dalam pembagian harta warisan untuk ahlul furud. Telah kita jelaskan golongan yang mendapatkan warisan setengah, demikian pula seperempat dan seperdelapan dan 2/3. Kemudian kita masuk ke poin yang kelima. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, khamisan, yang kelima, ashabul thuluth, ahli waris yang mendapatkan bagian sepertiga. Ahli waris yang mendapatkan bagian sepertiga. Ithnan, ada 2 golongan. Wahum, dan mereka adalah yang pertama al-ummu, al-um, ibu, ibu yang melahirkannya, bukan ibu susuan, bukan ibu yang diangkat menjadi ibu, namun ibu yaitu yang melahirkannya. Ini termasuk ahli waris yang mendapatkan jatah sepertiga dari seluruh harta. Tastahiqquhu 'inda 'adamil far'il warith. Seorang ibu mendapatkan harta warisan sebesar sepertiga apabila tidak ada al-far'ul warith. Tidak adanya keturunan, tidak punya anak, baik anak laki-laki atau anak perempuan atau cucu yang termasuk ahli waris. Itu syaratnya, ibu mendapatkan sepertiga. Syarat yang kedua, wa adamil jam'i minal ikhwati wal akhwat. Tidak ada saudara, baik saudara laki-laki atau saudara perempuan, yang berjumlah lebih dari 2 atau lebih. Apabila seseorang meninggalkan saudara yang berjumlah 2 atau lebih, maka ibu mendapatkan 1/6. Fa'inkana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Jadi kesimpulannya bahwa ibu sebagai ahli waris, dia tidak keluar dari 2 keadaan. Kadang mendapatkan 1/3 dan kadang pula mendapatkan 1/6. Nanti 1/6 akan disebutkan pula, yang mendapatkan harta warisan 1/6 adalah ibu juga. Jadi ibu antara 1/3 dan 1/6. Dia mendapatkan 1/3 apabila yang meninggal tidak punya keturunan dan tidak memiliki saudara yang berjumlah 2 atau lebih. Ini yang pertama. Yang kedua, al-ukhuwatu li'um. Al-ukhuwatu li'um, saudara seibu. saudara seibu. Ini juga mendapatkan sepertiga. Tapi dengan syarat ayyakunu itsnaini fa aktsar. Apabila mereka berjumlah dua atau lebih. Berjumlah dua atau lebih. Saudara seibu. Saudara seibu maksudnya secara umum. Saudara seibu laki-laki atau saudara seibu wanita. Hukumnya sama. Saudara seibu laki-laki atau saudara seibu wanita. Hukumnya sama. Apabila berjumlah dua atau lebih, maka mereka mendapatkan sepertiga. Fa in kanu aktsara min dzalik fa hum syuraka'u fi tsuluts. Mereka mendapatkan sepertiga. Wa adami al-far'il warits. Wa adami al-far'il warits min al-auladi wa auladil banin. Dengan syarat pula yang meninggal tidak memiliki keturunan dari fara', apakah anaknya atau cucunya. Minal aulad, anaknya laki atau perempuan, atau auladul banin, cucu dari anak laki-laki. Syarat yang ketiga, wa adamil aslil warith minal dhukuri wa humal abu wal jaddu. Dan syaratnya pula tidak ada dari kalangan usul yang menjadi ahli waris. Usul yang laki-laki, yaitu ayah atau kakek yang termasuk ahli waris. Karena apabila ayah ada atau kakek ada, maka kedudukan usul itu lebih kuat daripada al-hawashi. Kedudukan usul, yaitu ayah atau kakek, itu lebih kuat daripada saudara. Lebih kuat dari saudara. Urutan kekuatan itu, yang pertama, anak. Ini yang kuat. Kemudian, usul, atas, ayah, kakek. Kemudian, saudara. Kemudian paman, saudara lebih kuat dari paman. Kemudian al-wala. Bunuwatun, ubuwatun, ukhuwah. Umumatun wa dzul walad tatimmah. Jadi apabila ayah ada, maka saudara terkalahkan oleh adanya ayah atau kakek, menurut pendapat yang lebih sahih bahwa kakek menghalangi saudara dalam harta warisan. Ini kaitan dengan al-ukhuwatu li'um. Jadi kesimpulannya bahwa ahli waris yang mendapatkan jatah sepertiga harta ada dua golongan. Yang pertama ibu, dan yang kedua saudara seibu yang berjumlah lebih dari satu. Yang terakhir, sadisan, yang keenam, dan ini yang terakhir dari ahlul furud, ashabus sudus. Ashabu as-sudus, ahli waris yang mendapatkan jatah seperenam. Sab'atun, dan mereka berjumlah tujuh golongan. Wahum, mereka adalah yang pertama al-abu, ayah. Ayah termasuk yang mendapatkan seperenam. Syaratnya, inda wujudil far'il warith minal awladi wa awladil banin. Apabila si mayyit yang meninggal memiliki keturunan, apakah anak laki-laki atau anak perempuan, atau cucu dari anak laki-laki, maka ayah mendapatkan seperenam. Jadi kesimpulannya bahwa ayah seorang ab itu tidak keluar dari dua bagian, kadang mendapatkan 1/6 dan kadang mendapatkan ta'sib, sisa. Kadang mendapatkan 1/6 dan kadang mendapatkan sisa. Dan kadang pula tergabung. Dia mendapatkan 1/6 dari satu sisi dan sisa dari sisi yang lain. Sebagaimana yang pernah kita terangkan. Maka oleh karena itu di sini ayah termasuk yang mendapatkan 1/6 apabila si mayit meninggalkan keturunan. Yang kedua al-jadduh, juga kakek mendapatkan bagian 1/6 inda wujudil far'il warith minal awladi wa awladil banin, apabila si mayit meninggalkan keturunan dari anak laki-laki atau anak perempuan dan cucu dari anak laki-laki. Yang ketiga al-um, ibu, juga mendapatkan 1/6. Sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa ibu antara 1/3 dan 1/6. Nah, di sini 1/6 inda wujudil far'il waris. Syaratnya apabila ada al-far'ul waris. Apabila ada keturunan. Si mayit memiliki keturunan. Min al-awla'na wa inda wujudil jam'i min al-ikhwa, dan apabila ada sekelompok dari saudara, 2 atau lebih dari saudara si mayit, apabila berbilang saudaranya 2 atau lebih, maka ibu mendapatkan 1/6. Yang keempat al-jaddah, nenek. Nenek juga termasuk ahli waris yang mendapatkan 1/6. Dan nenek pendapatannya hanya 1/6. Berapapun jumlahnya dapatnya 1/6. Tidak ada yang lain. Inda adami wujudil um. Dengan syarat apabila yang meninggal sudah tidak memiliki ibu. Namun jika ibu ada, ibu masih hidup, ibu si mayit, maka ibu lebih kuat daripada nenek. Ibunya lebih kuat statusnya daripada neneknya. Yang kelima, bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini juga termasuk yang mendapatkan 1/6. 1/6 penyempurna 2/3. Syaratnya inda adamil mu'assib, apabila tidak ada mu'assib yang membuat dia menjadi ta'assib. Ini dari pihak laki-laki. Tidak ada cucu laki-laki. Tidak ada ibnul ibni. Sebab apabila ibnul ibni ada, cucu dari anak laki-laki, berarti ta'assib. Wa adamil far'il warith alladhi a'la minha, dan tidak ada keturunan anak yang lebih tinggi kedudukannya daripada dia. Yang lebih tinggi kedudukan daripada dia. Yaitu tidak ada anak laki-laki, itu jelas. Tidak ada. Maka bintu ibn bisa mendapatkan 1/6 apabila si mayit memiliki 1 anak perempuan. 1 anak perempuan. Kalau 2 anak perempuan, maka cucu tidak dapat sama sekali. Cucu perempuan tidak mendapatkan. Nah, siwa sahibatin nis, kecuali sahibatin nis, maksudnya anak perempuan 1 orang. Kalau 2 tidak. Fa innaha la ta'khudhu as-sudusa illa ma'ha. Karena cucu perempuan dari anak laki-laki tidak mendapatkan jatah 1/6 kecuali apabila ada anak perempuan si mayyit 1 orang. Bingung kan? apalagi siang-siang begini ngantuk. Nah, ini apa? Seper dua, seper enam, seper tiga. Nah, jadi kalau seorang yang pernah belajar, pernah mengikuti, ya bisa tergambar, insyaAllah. Jadi kesimpulannya bahwa bintul ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki, dia bisa mendapatkan tiga keadaan. Ada tiga keadaan. Kadang dapat setengah, kadang dapat dua per tiga, kadang mendapatkan seperenam. Seperenam. Kapan dia dapat setengah? Apabila cucu perempuan ini hanya berjumlah satu orang dan tidak ada anak, anak laki-laki atau anak perempuan. Si mayit tidak punya anak, meninggal semua. Yang ada cucu, cucu perempuan dari anak laki-laki satu orang. Ah, di sini dia mendapat seperdua. Sudah kita jelaskan. Apabila cucu perempuan dari anak laki-laki tersebut berjumlah dua orang atau lebih, cucu perempuan tidak ada laki-lakinya, hanya cucu perempuan, maka mereka mendapatkan dua per tiga dari harta. Selama tidak ada anak. Anaknya meninggal semua. Yang hidup adalah cucu perempuan berjumlah dua orang atau lebih. Maka mereka mendapatkan dua per tiga. Keadaan yang ketiga, cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan seperenam. Kapan itu? Jika si mayit meninggalkan seorang anak perempuan. Seorang anak perempuan. Kalau anak laki-laki, maka cucu gak dapat sama sekali. Tapi anak perempuan, satu orang. Sudah kita jelaskan bahwa anak perempuan, kalau satu orang pendapatannya berapa? Setengah, seperdua. Setengah. Nah, setengah ini dilihat ada cucu enggak? Oh, ada cucu. Ada cucu. Satu orang cucu perempuan dari anak laki-laki. Apakah dia dapat? Dia dapat. Berapa yang dia dapat? Dia mendapatkan bahagian atau jatah yang menyempurnakan jumlah 2 per 3. Nah sekarang gini. Anak perempuan mendapatkan setengah. Sebagaimana kita terangkan. Anak perempuan mendapatkan setengah. Nah sisanya. Ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini juga dapat. Namun pendapatan yang dia dapatkan adalah gabungan antara seperdua ini dengan pendapatan cucu perempuan dari anak laki-laki yang bisa mencapai angka 2 per 3 harta. Bingung kan? Nah, 2 per 3 harta. Jadi kalau kita hitung seperdua tambah berapa yang jumlahnya 2 per 3. Paham gak? Berapa? Seperdua ditambah berapa agar jumlahnya itu 2 per 3. Kita samakan dulu. Apanya ini? Di bawah ini namanya apa? Penyebut atau pembilang? Hah? Pembilang apa penyebut? Hah? Pembilang ya? Penyebut? Ya sudah penyebut. Saya lupa soalnya. Baik. Samakan dulu bagian bawahnya. Penyebutnya. Seperdua tambah titik-titik sama dengan 2 per 3. Di sini ada penyebut 2, ada penyebut 3. Kita samakan. Persamanya di berapa? 6. Berarti 1/2 itu sama dengan berapa? 3 per 6 ditambah titik-titik, yakni per 6 sama dengan 4/6. Berapa? 1/6. Iya kan? Berarti 1/6. Nah, berarti pendapatan cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan 1/6 takmilatan lis-tsulutsain, untuk menyempurnakan jumlah 2/3. Karena itu jumlah maksimal yang didapatkan oleh keturunan perempuan. Nah, ini keadaan yang ketiga, bahwa cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan 1/6 apabila si mayit meninggalkan seorang anak perempuan. Itu intinya. Seorang anak perempuan. Maka cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan 1/6. Berapapun jumlah cucu tersebut. Maka yang dikatakan di sini, fa'innah la ta'khud as-sudus illa ma'ha, bahwa cucu ini tidak mendapatkan 1/6 kecuali apabila ada anak perempuan yang berjumlah 1 orang. Yang keenam, al-ukhtu li abin, al-ukhtu li abin, saudara perempuan seayah. Ini juga dapat 1/6. Inda adamil mu'assib wa huwa ukhuha, apabila tidak ada saudaranya, saudara seayah. Sebab kalau ada saudara seayah berarti ta'assib, dapat sisa. Wa an takuna ma'a ukhtin syaqiqatin warithatin lin-nisfi fardhan. Dan apabila ada yang hidup dari saudara perempuan si mayit yang kandung, yang mendapatkan warisan 1/2. Jadi saudara perempuan seayah ini sama tadi seperti kedudukannya cucu perempuan dari anak laki-laki. Kapan dia mendapatkan 1/6? Saudara perempuan seayah ini dapat 1/6 apabila si mayit meninggalkan saudara perempuan sekandung 1 orang. Saudara perempuan sekandung 1 orang. Saudara perempuan sekandung 1 orang ini mendapatkan 1/2. 1/2. Nah, di situ ada saudara seayah, saudara perempuan seayah. Apabila ada saudara perempuan seayah, maka boleh disempurnakan hingga seluruhnya berjumlah 2/3. Maka dari 1/2 untuk mendapatkan jumlah 2/3, maka saudara perempuan seayah mendapatkan bagian 1/6 penyempurna bilangan 2/3. Yang terakhir, yang ketujuh, yang mendapatkan warisan 1/6, al-akhu awil ukhtu li'um, saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu. Seibu mendapatkan 1/6. Inda adamil far'il warith, apabila tidak ada keturunan laki, apa keturunan yang menjadi ahli waris, tidak punya anak si mayit ini, laki-laki, perempuan, atau cucu. Wa adamil asli minad dhukuril warithin, dan tidak ada pula laki-laki dari kalangan usul yang menjadi ahli waris. Tidak ada ayah, tidak ada kakek, semuanya sudah meninggal. Wa ayyakuna munfaridan, dan saudara perempuan ini 1 orang, baik laki-laki atau perempuan. Untuk saudara perempuan ini tidak ada perbedaan, laki-laki dengan perempuan sama hukumnya. Laki-laki dan perempuan sama hukumnya. Apabila 1 orang saudara perempuan, maka dia mendapatkan 1/6. Apabila berjumlah 2 orang atau lebih, terserah laki-laki atau perempuan, maka mereka berserikat untuk mendapatkan 1/3 harta. Fahum syuraka'u fi tsuluts. Mereka sama pendapatannya 1/3 apabila saudara perempuan, baik laki-laki atau perempuan, berjumlah 2 atau lebih. Jadi dengan demikian kita telah menyebutkan masing-masing ahli waris dari 6 al-furud al-muqaddarah. Al-furud al-muqaddarah yang telah ditentukan kadarnya. Dari 1/2 ada 5 golongan. Kemudian 1/4 ada 2 golongan, suami atau istri. Kemudian 1/8 ada satu golongan yaitu suami, yaitu istri. Kemudian 2/3 ada 4 golongan, yaitu mereka yang termasuk golongan setengah kecuali suami. Kemudian 1/3 ada 2 golongan, yaitu ibu dan saudara seibu yang berjumlah 2 atau lebih. Kemudian 1/6 ada 7 golongan yang telah dijelaskan. Ayah, kakek, ibu, nenek, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seayah, dan saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan, apabila berjumlah 1 orang. Ini memang kalau ingin memahami ilmu warisan, ini harus dihafal. Ini harus dihafal, memahami masing-masing dari pembagiannya. Apabila difahami ini, maka mudah untuk memahami pembagian masing-masing dari mereka yang menjadi ahli waris. Saya kira sampai di sini insyaallah. Semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.